الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح قال المؤلف حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين dan firman Allah Subhanahu wa taala ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه dan barang siapa yang membenci millahnya Ibrahim maka dia telah membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Nabiullah Ibrahim di dunia ini, wa innahu bil akhirati laminas salihin, dan di hari akhirat Nabiullah Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Qala syarih hafizahullah qawluhu ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim yani man yatrukha farraghbatu ala syai' tarkuhu, yang benci, raghbah, tidak senang. Barang siapa yang tidak senang atau benci terhadap millah agamanya Ibrahim, yakni yatrukuha, meninggalkannya. Farraghbatu ani syai' tarkuhu, raghbah ani syai', tidak senang dengan sesuatu, dia meninggalkannya. Amma raghbatu fi syai' fainaha talabuhu. Ar-raghbatu fi itu senang, ar-raghbat an itu tidak senang. Barakallahu fikum. Kalau dalam ayat ini wa may yarghabu an, siapa yang benci, tidak senang dengan millahnya Ibrahim. Wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim adalah at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, tidak ada yang membenci millahnya Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Wastafahu wal khiffatu fil 'aql, safah atau safih itu artinya al khiffatu fil 'aql, ringan akalnya, dungu, tidak cerdas, bodoh. Fahuwa safihum fi nafsihi wa huwa yazumu annahu aqil, dia sebenarnya dungu tapi dia menyangka dirinya berakal. Wa annahu hakim, dia menganggap dirinya bijaksana. Wa mudrikun lil umur, dia menganggap dirinya bisa menjangkau segala sesuatunya dengan pikiran dia. Walakinahu bil haqiqati safi, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah orang bodoh. Falladhi yatruku millata Ibrahim safihun, maka siapapun yang meninggalkan millahnya Ibrahim, jalannya Ibrahim, agamanya Ibrahim, maka dia adalah orang bodoh. Walaqad istafainahu yani ikhtarna Ibrahim alaihi salatu wassalam fi dunya, sungguh kami telah memilih Ibrahim alaihissalam di dunia ini menjadi seorang nabi. Wa innahu bil akhirati laminas salihin, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbu aslim, ketika Allah mengatakan kepadanya aslim, hendaknya engkau menyerahkan dirimu untuk diatur, diperintah, dilarang. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka beliau pun mengatakan aslamtu, aku telah menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Akhlasa dinahu lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan agamanya untuk Allah azza wa jalla. Wa taraka ibadat al-awthani wal asnam, dan beliau meninggalkan penyembahan terhadap patung berhala. Wa kasaraha wa hattamaha, mematahkannya, menghancurkannya, wa tabarra'a min ahliha, berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya, melakukan penyembahan berhala, kuburan. Yang disembah ini sangatlah banyak, barakallahu fikum. Penyembah matahari, bulan, bintang, barakallahu fikum. Penyembah tanah, penyembah air, penyembah batu, subhanallah. Penyembah hewan, penyembah pohon, macam-macam sesembahan yang disembah oleh orang ini. Nabi Ibrahim meninggalkan semuanya. Meninggalkan patung berhala, mematahkannya, menghancurkannya, wa tabarra min ahliha, dan berlepas dari pelaku kesyirikan. Wa sallahu ma hasala min al-idza'i ala dhalik. Dan beliau mendapatkan perlakuan yang jelek dari orang-orang. Beliau disakiti. Tapi barakallahu fikum, bahkan beliau dilempar masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar. Tapi qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aslama yani tapi inqad li rabbikal alamin azza wa jalla wa la tanqad li ghairihi. Hendaknya engkau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin azza wa jalla, dan jangan engkau tunduk kepada siapapun. Barakallahu fikum. Wa bi haditsul khawarij qad taqaddama, lihat matanya. Di bab ini ada hadis tentang khawarij. Taqaddama ai fi hadzal bab hadithul ladzi fi awwalil bab alladzi qila qablahu yamruquna min ad-dini kama ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna ilayhi, hadhihi bid'atul khawarij. Yani pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din, mereka beragama, katanya beragama tapi kelewatan dalam beragama, salah. Barakallahu fikum. Tidak seperti itu beragama yang diajarkan. Maka mereka dinyatakan yang merukuna min ad-din, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, masuk kemudian keluar ulang. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian dia tidak kembali kepadanya. Hadi bid'atul khawarij. Ini bid'ahnya khawarij. Tayyib wa bihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulan laysu li bi awliya, inna ma awliya'i al-muttaqun. Sukunya keluarga Bani Fulan bukanlah dari wali-waliku. Sukunya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Laisu li bi awliya minal walayah wahiyal mahabbah. Baik. Dari kata-kata al-walayah artinya al-mahabbah. Ammal wilayah bil kasri fahiyal mulku was-sultah. Laisu bi awliya'i minal walayah, yani kecintaan. Artinya, adapun keluarga Bani Fulan bukanlah orang-orang yang aku cintai. Yang aku cintai hanyalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Al-walaya, adapun al-wilaya dengan kasr, artinya al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Per-Rasulu, ya tabarra'u man laysa ala dini tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tidak di atas ketauhidan. Walau kana min aqaribihi fin nasab, walaupun beliau kerabat dekat, walaupun orang tersebut kerabat beliau dalam nasab, innahu la yuhibbuhu, beliau tidak senang. Walaysu ilai walaysu lahu bi awliya, yakni la yuhibbuhum, yakni Rasulullah tidak mencintai mereka. Madamu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka tidak berada di atas agama Islam ini. Walakin awliya'ur rasul humul muttaqun, akan tetapi wali-wali Rasul itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang dicintai oleh Rasulullah sawa'un kanu min aqaribi aw min ghairihi. Sama saja. Barakallahu fik. Apakah mereka adalah kerabat beliau sendiri atau orang lain? Selama dia bertakwa, maka dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa Salman al-Farisi wa Bilal ibn Rabah al-Habasyi wa Suhaib ar-Rumi, haulai lesu min aqaribihi. Salman al-Farisi, orang Persia. Bilal bin Rabah al-Habasyi, dari Ethiopia. Wa Suhaib ar-Rumi, dari Rum. Haulai lesu min aqaribihi, mereka-mereka sahabat mulia ini bukan dari kerabat beliau. Wa innamahum minal mawali, bahkan dari mawali, bekas-bekas budak. Wa ma'adha saru akraban nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbahum ilaihi, dan mereka yang paling dicintai, li'annahum mu'minun, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Bainama Abu Lahab aduwwun lahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Abu Lahab musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Ammuhu. Paman beliau sendiri, aku abihi. Saudara ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza faqad tabarra'a minhu. Bersamaan dengan itu Rasulullah telah berlepas diri dari pamannya sendiri Abu Lahab. Falaisatil mas'alatu mas'alata qarabah. Maka permasalahannya bukan permasalahan kekerabatan. Wala syarafil qaraba minar rasul bidunid din, dan tidak ada kemuliaan kekerabatan dari Rasulullah tanpa agama. Barakallahu fiikum. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullah bi ahli baiti, udzakirukumullah bi ahli baiti, udzakirukumullah bi ahli baiti." Ini ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman, bertakwa, yang saleh. Barakallahu fiikum. Adapun kalau tidak bertakwa, bahkan menentang agama ini, maka tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa ma hadza faqad tabarra minhu. Paman beliau sendiri. Barakallahu fiikum. Beliau berlepas diri daripadanya. Palisatil masalatu masalata qaraba. Masalahnya bukan kekerabatan. Taib, dan tidak ada kemuliaan kekerabatan dari Rasul tanpa agama. Amma idza kana ala dinir Rasul falahu syaraful qaraba wa syaraful din. Adapun kalau dia adalah orang yang beriman dan memang kerabat Rasulullah, maka dua kemuliaan. Kemuliaan karena dekatnya kekerabatan dia dengan Rasul, dan kemuliaan dia karena agamanya. Fa yajtamilahu syarafani, maka terkumpullah pada dia dua kemuliaan. Amma idza lam yakun indahu din, adapun kalau dia tidak memiliki agama, fala tanfa'uhu silatul qarabati abadan ma mukhalafatid din. Adapun hanya sekedar bahwa kekerabatan yang dekat dengan penyelisihannya terhadap agama, walihada tabarra sallallahu alaihi wasallam min ali abi fulan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari keluarga Bani Fulan atau Abi Fulan. Wa qala laysu li bi auliya auniya auliya fa inna auliya huwa al-muttaqun min ayyi jinsin kanu. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa dari jenis suku manapun dia. Barakallahu fikum. Baik. Fahada fihil bara'atu minal musyrikin. Ini bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Walau kanu min qarabatir Rasul, walaupun termasuk kerabat dekat Rasulullah. Wa fil hadithi man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang berlambat-lambat untuk beramal, tidak akan dia dipercepat dengan nasabnya. Barakallahu fikum. Yani orang harus berusaha semuanya masing-masing. Hanya kekerabatan yang dia andalkan dalam kondisi mukhalafat, penyelisihan yang dia lakukan, tidak akan ada manfaatnya kekerabatan. Kekerabatan itu akan ada manfaatnya ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi aidan an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikira lahu anna ba'da as-sahabati qala amma ana fala akulu al-lahma wa qala al-akharu amma ana fa aqumu wa la anamu wa qala al-akharu amma ana fala atazawwaju an-nisaa wa qala al-akharu amma ana fa asumu wa la uftir fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa wa akulu lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Islam ini barakallahu bikum sangat mudah. Barakallahu bikum mudah. Barakallahu bikum inna ad-dina yusrun wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj, dan yang lainnya dari dalil yang sangat banyak menunjukkan tentang banyaknya keringanan yang Allah berikan untuk umat ini. Barakallahu fikum. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang sebagian sahabat mengatakan amma ana fala akulul lahm. Pengennya betul-betul mau memanfaatkan seluruh waktunya katanya untuk ibadah. dengan cara tidak makan lagi. Sebagiannya mengatakan ana amma ana faakum wala anam. Adapun anak akan salat malam terus sepanjang malam, tiap malam, dan aku tidak akan tidur. Wa qala akhar amma ana fala tazawwaju nisa. Adapun anak tidak akan pernah mau nikah. Pokoknya ibadah saja terus. Wa qala akhar amma ana fa asum wala uftir. Adapun anak puasa terus setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu anam. Baik. Kata Rasulullah, antum taquluna hada? Kalianakah yang mengatakan demikian? Qalu na'am ya Rasulullah. Baik. Kata Rasulullah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku yang lebih takwa, aku yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Lakinnani aqumu anam. Akan tetapi aku salat malam juga aku tidur. Barakallahu fiik. Puasum wa uftir, aku juga puasa, aku juga terkadang tidak puasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Wa akul lahma, aku makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, maka bukan dari golonganku. Hadal haditsu bis sahih, haula'i jama'atu minas sahabah. Hadis ini dikeluarkan oleh para a'immah. Barakallahu fikum, di antaranya dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum, haulai jama'atun minas sahabah, ini beberapa orang dari kalangan sahabat. Yarghabuna bil khairi wal ibadati wat ta'ah. Mereka sangat-sangat semangat untuk ibadah, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Faja'u yas'aluna an ibadati Rasul sallallahu alaihi wasallam li ayyaqtaru bih. Mereka pun datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Rasulullah untuk mereka mengikutinya. Falam ukhbiru an ibadatihi. Maka begitu disampaikan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana taqalluha. Mereka menganggap begitu sederhananya salat ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah laisa mitlana. Rasul bukan sama seperti kita. Rasulullah ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya, kita enggak. Beliau ada jaminan, kita enggak. Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Fa huwa laisa bihajati ila ibadah. Beliau tidak perlu banyak-banyak ibadah. Ini menurut pendapat atau hematnya mereka ya. Demikian. Falamma balagha dzalika Rasulullah ghadiba wa ishtadda ghadabuh. Maka begitu sampai berita ini ke Rasulullah, beliau pun marah. Dan sangat marah. Qala ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang masih mengatakan demikian dan demikian? Ama inni akhwafukum lillah. Adapun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni asalli wa anam. Adapun aku tetap salat dan aku tidur. Dan sepanjang malam tiap malam aku melakukan salat. Tetap aku tidur, wa asumu wa uftir. Ini Rasulullah SAW terkadang sholat malamnya di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, sesuai dengan keadaannya. Wa asumu wa uftir. Aku terkadang puasa, terkadang juga tidak. Wa tazawwajun nisa. Aku menikahi perempuan-perempuan, banyak istri Rasulullah. Wa akulu lahma, aku makan daging. Paman ragi ba'an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golongan. Fahada fihi tahdiri minal gulu. At-tahdiru minal gulu. Tafil ibadah, ini peringatan keras dari berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Wa huwa ziyadatu wat tasydidu 'ala an-nafs. Melebihi dan tasydid, memaksa diri untuk barakallahu fikum melakukan ibadah. Fad-dini wasatun walillahil hamd wa'tidal. Agama kita ini agak wasat, pertengahan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Barakallahu fik. Fala tashuq ala nafsi fala tashuq ala nafsika wa tuhammilha ma la tutiq. Maka jangan paksa dirimu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu. Barakallahu fik. Puasa terus-menerus sampai berapa lama Anda akan puasa? Barakallahu fik. Anda tidak akan tidur malam, seberapa lama Anda bisa melakukannya? Dan seterusnya. Jasad kita ini butuh sesuatu barakallahu yang harus kita penuhi. Ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, bahwa dia akan puasa selama-lamanya dan akan sholat malam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Kemudian diberikanlah, tapi puasalah 3 hari sebulan. Diberikan saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hari sebulan. Tapi Abdullah bin Amr al-As masih tetap mengatakan, ana bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu, tapi barakallahu fikum, puasa Senin Kamis. Dari kata dia, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Dari kata beliau, puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Dari aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, puasalah sehari, berbuka sehari. Dan puasanya Daud. Aku mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, afdala min dalik. Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Jadi, wa ini akhsha anta tula bika zaman. Dan ini aku khawatir jangan sampai engkau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya kondisi fisik itu akan berubah dengan bertambahnya umur. Boleh jadi ketika dia muda masih kuat, semangat. Tapi umur kan enggak bisa diapa-apain. Jadi, bersama dengan kondisi yang semakin mengurang dan mengurang. Dulunya mungkin kuat, setelah berumur lemah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba." Allah menciptakan kalian dari kondisi lemah, kemudian Allah berikan kekuatan, kemudian kalian akan kembali melemah. Barakallahu fikum. Apa kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala ketika tua? Ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa sekiranya aku menerima rukhsah keringan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah berjanji dan janji para sahabat kepada para rasul, kepada Rasulullah, mereka tidak akan pernah mengingkarinya. Barakallahu fikum. Walhasil karena ini sudah menjadi tekad beliau, karena tidak lagi mampu untuk melakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud, maka beliau yasrudus saum, karena itu dianggap lebih ringan. Ini puasa sepekan, berbuka sepekan. Kondisi ini dianggap lebih mudah. Barakallahu fikum. Ketimbang puasa, buka puasa, buka puasa, buka puasa, buka puasa. Kita lanjutkan pelajaran kita. Barakallahu fikum. Maka di sini ada larangan untuk berlebih-lebihan. War Rasul haddara minal gului fi ahaditsa katsirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari perbuatan gulu, berlebih-lebihan di banyak hadis, wa hiya ziyadatu fil ibad. Berlebih-lebihkan dalam ibadah, bal 'alaika an tarfuqa bi nafsika. Barakallahu fikum. Bahkan hendaknya engkau berlaku lembut terhadap dirimu sendiri. Wal insanu idza iqtasada fil ibadah wa tawassata fiha fa innahu yudawimu 'alaiha. Karena seorang berlaku sederhana dalam ibadah, wa tawassata fiha, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang, fa innahu yudawimu 'alaiha. Maka dia akan langgeng melakukannya. Ibaratnya jasad kita ini tunggangan kita. Jiwa kita ini adalah apa? Jokinya. Barakallahu fikum. Jasad ini tunggangan kita. Barakallahu fikum. Ini tunggangan perlu diberikan apa? Haknya. Kuda, barakallahu fikum, akan bisa dipakai lama dia. Ketika pas istirahat, waktu istirahatnya diistirahatkan. Haus dahaga dia diberi minum. Barakallahu fikum. Lapar dia diberi makan, diberikan kebutuhan-kebutuhannya, dirawat baik-baik, bisa langgeng insya Allah. Dipacu pada saatnya, dipacu setelah itu istirahat. Lama-lama akan sampai dia kudanya tetap sehat. Ini kalau dipacu terus kudanya habis, apa? Tujuan belum sampai. Barakallahu fikum. Mungkin start pertama oh memang jago dia. Barakallahu fikum. Pak, perjalanan panjang, bukan cuma 1-2 hari mau jalan ini. Berbulan-bulan mungkin. Atau bertahun-tahun mungkin. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum harus dijaga ini jasad. Diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Apa yang bermanfaat untuknya. Subhanallah. Hindarkan diri dari yang membahayakannya. Subhanallah. Amma idza ishtadda fil ibadati fa innahu yamallu wa yatukha. Kalau dia semangat ibadah, maka dia akan lelah sendiri, berikutnya dia akan meninggalkan. Hada syai'un ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf. Qala sallallahu alaihi wasallam innal mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Baik. Ini istilah ini barakallahu innal mumbatta la ardan qata'a wala dhahra abqa. Tidak perjalanan yang dia bisa lewati dan juga tidak ada punggung yang dia sisakan. Artinya kendaraannya mati, apa? Tujuan belum tersampaikan. Ini maksudnya. Masya Allah. Wal insanu basharun la yatahammal fa idza shaddada ala nafsi lam yastati'. Wal insanu basharun. Mestinya bijak kita barakallahu fikum. Manusia ini ya manusia. Tidak akan bisa jiwa ini kalau besar barakallahu fikum. Jiwa ini kalau besar badan tidak mampu untuk mengimbanginya. Barakallahu fikum. Semua kebaikan mau dia lakukan. Tapi apa daya barakallahu fikum. Ini jasad ada batas-batas kemampuannya. Ada saatnya dia ngantuk, ada saatnya dia lapar, ada saatnya dia lelah. Ada saatnya dia refresh, disegarkan ulang. Barakallahu fikum. Fa idza shaddada ala nafsi lam yastati'. Kalau dia paksa dirinya, berapa lama dia bisa paksa? Dia tidak akan mampu. Wa fi nihayati yatrukul amal. Ujung-ujungnya dia meninggalkan amal. Wa hadha mushahadun ma'ruf. Ini disaksikan. Ma'ruf. Baik. Fahunaka unasun ra'inahum yatashaddaduna thumma fin nihayati inhallu minad din. Baik. Ada orang. Baik. Dia tertarik dengan dakwah ini, Masya Allah. Oh, semangatnya luar biasa. Langsung perubahan luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sampai orang-orang mengkhawatirkannya. Betul-betul mengkhawatirkannya. Baik. Ternyata seperti ini keadaannya. Dia lelah sendiri, dia capek. Baik. Akhirnya kembali sama seperti sedia kala. Sebagaimana dalam ungkapan adat halimah ila adatihal qadimah. Seakan-akan tidak pernah dengar dakwah ini, tidak pernah tahu dan paham dengan dakwah ini. Kembali sama seperti sedia kala. Barakallahu fikum. Inhallu minad din. Mundur dia dari agama ini. Kan haulai urifa anhu tashaddud wal ghulu. Diketahui dari mereka ini di awal-awalnya memang sangat keras, berlebih-lebihan, wa fi nihayati asbahu munharifin 'anil din. Di akhirnya dia munharifi, orang yang berpaling dari agama ini. Adi afatul ghulu wal iyad billah. Ini adalah sisi jelek gulu dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal i'tidal wa tawassut fa hadha sabilun ila al-istimrar wa thabat. I'tidal yani berada di jalan tawassut, pertengahan, tidak berlebihan dan juga mengurang-urangi. Fa hadha sabilun ila al-istimrar wa thabat. Inilah jalan untuk terus-menerus kita mampu dan kokoh di atasnya. Hadhihi sunnatur rasul. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda salat malam mungkin 3 rakaat, mungkin 7 rakaat, mungkin 9 rakaat, sesekali mungkin barakallahu 11 rakaat. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan keadaannya. Anda bisa langgeng melakukannya setiap malam. Barakallahu fiikum. Sedekah juga demikian. Ada uang Anda, Anda bisa sisihkan untuk barakallahu fiikum masyru'at al-khairiyah. Dari proyek-proyek kebaikan Anda sisihkan sedikit-sedikit. Subhanallah. Wa hadhihi sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hada fihi al-hathu 'ala al-iqtisad fil ibadah. Hari ini ada dorongan untuk berlaku sederhana dalam ibadah wal iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tarkil gulu wa tashaddud, meninggalkan gulu berlebih-lebihan. Lian hadha bid'atun mukhalifatun li sunnati Rasulullah SAW. Karena berlebih-lebihan adalah perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Wa qawluhu man ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang menyelisih sunnahku maka bukan dari golonganku. Hadha qawli ta'ala, wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang benci terhadap milahnya Ibrahim, tidak ada kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Waqad tabarra'a ar-rasul minhu fa hadha bihi at-tahdhiru min bid'atil ghulu wa bid'ati at-tashaddud. Hadis ini ada padanya peringatan dari bid'ahnya, bid'ah ghulu, bid'ah at-tashaddud, berlebih-lebihan, ekstrim. Wal hath 'ala al-i'tidal wa at-tawassut fil umuri kulliha. Dan dalam hadis ini ada dorongan untuk berlaku sederhana, pertengahan dalam semua urusan. Wa din wasat, agama ini pertengahan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalanku maka ikutilah. Hadha huwa sabilus sahih, inilah jalan yang benar. Wa huwa tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yataqallu al-insanul muslim amala rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah jalannya rasul. Dan jangan ada seorang muslim pun menganggap sedikit ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu alaihi salatu wasallam huwal qudwah. Baik, karena ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik dan itulah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fa hadha laysa tasahulan wala ghuluwan. Maka jalan inilah bukan menggampang-gampangkan dan pula bukan pula berlebih-lebihan, walakinahu tawassut. Jalan pertengahan, la ifrat wala tafrid. Tidak mengurangi dan tidak menambah-nambah. Wa dinullahi bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang mengurangi, al-ghali al-mutasyaddid, gulu orang yang terlalu keras, wal jafi al-munhal alladhi yaqulu inna dina laysa bis-shalah wal ibadah. Orang yang jafi, orang-orang mengurangi, orang-orang yang apa? Meninggalkan agama ini yang mereka mengatakan salat itu bukan bagian dari agama. Wal ibadah, atinu bil qari, yang penting yakin, yang penting percaya, yang penting baik jo sudah jo. Nyakiti orang, mengganggu orang, itu agama. Subhanallah. Tidak sholat. Ada orang begini prinsipnya. Yang penting itu kita baik sesama manusia. Sudah. Akhirnya tidak sholat dia. Barakallahu fikum. Dia baik sesama, dia banyak memberi memang. Sedikit-sedikit memberi. Tapi sholatnya anda, tidak mau sholat dia. Subhanallah. Hada jafin wa kathalika alladhi yatashaddadu fil ibadat wa yashukku ala nafsihi. Demikian juga orang yang berlebih-lebihan dalam ibadat dan memberat-berati dirinya, bahwa ghalin, keterlaluan. Wa dinu huwal wasat wal i'tidal. Agama ini agama yani wasat, pertengahan. I'tidal. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah, dan demikian pula orang-orang yang taubat bersama engkau, wa la tatghaw, dan jangan kau berlebihan. At-tughyan huna at-tasjid wal ghulu wal iyad billah. Tughyan, berlebihan di sini adalah at-tasjid, terlalu memberat-beratkan diri, wal ghulu, berlebih-lebihan. Fata'ammal idza kana ba'du sahabah. Kita sesekan barakallahu fikum. Fatamal idza kana ba'du sahabati lamma aradu at-tabattula lil ibadah. Perhatikan baik-baik. Ketika sebagian sahabat pengen tabatul. Tabatul itu mengebiri diri sendiri untuk sibuk dengan ibadah. Tidak lagi ada kecenderungan, ingatan, pikiran kepada perempuan. Tabatul. Barakallahu fiik. Musyahwatnya hilang. Baik. Kila fi hadzal kalam al-ghalib fa summiya fi'luhu ruguban anis sunnah. At-tabatul di sini adalah yakni mengkhususkan diri hidup semuanya untuk ibadah menurut mereka. Padahal ibadah itu sangat luas. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Anda barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, fi buti ahadikum sadaqah. Bahkan kalian menjima istri kalian ada padanya pahala sedekah. Kata Rasulullah, kata para sahabat, wa ya'ti ahluna syahwata wa yakun lahu bihi ajrun ya Rasulullah. Apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya kemudian dapat pahala? Kata Rasulullah, araitum lawata api haram akan alih wizrut. Tidakkah kau lihat, seandainya dia meletakkan syahwatnya itu pada tempat yang diharamkan oleh Allah SWT, tidakkah dia memiliki dosa? Maka ketika dia ditempatkan, dia salurkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah SWT, maka tentunya dia dapat pahala. Tarbiyatul aulad dan seterusnya, nafkah dan seterusnya. Kata Rasulullah, taj'alu fi imra'atika shadaqah. Antum keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Barakallahu fikum. Untuk membiayai hidup anak istri. Barakallahu fikum. Dan untuk memenuhi kebutuhan dan hajatan pribadi. Ini semuanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar salat, puasa, zakat lah. Semua aspek-aspek kehidupan kita ketika kita apa mengacu kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bernilai ibadah. Baik. Idza kata itu. Tambah perhatikan ketika sebagian sahabat la ma'radu wa tabattul lil ibadah, mereka mau tabattul, tabattul yakni melepaskan diri dari ikatan dunia hanya sekedar mau ibadah. Khilafi hadzal kalam al-ghalid, dikatakan kepada mereka tentang ucapan yang keras ini, yakni man ragiba an sunnati fasummiya fi'luhu ruguban anis sunnah. Padahal mereka maunya kebaikan, tapi bukan itu contoh yang dicontohkan Rasulullah. Maka dinyatakan perbuatan itu adalah ruguban anis sunnah, tidak senang dengan sunnah. Padahal mereka maunya rajin ibadah, banyak ibadah, tapi karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicap mereka apa? Benci terhadap sunnah Rasulullah. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah. Barakallahu fiik. Apalagi tentunya kebid'ahan yang lain. Para sahabat yang diinginkan oleh mereka adalah apa? Banyak ibadah. Wama dhannuka bi ghairi sahabah. Terus bagaimana pendapat Anda seandainya itu bukan para sahabat? Idza kana haula'i sahabah wa sahabatuhum khairul qurun. Kalau ini saja dari kalangan para sahabat, sahabat itu adalah sebaik-baik generasi. Walamma hammu bihadhil hammah, ketika mereka memiliki tekad kuat untuk ini, angkara alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mengingkarinya. Dan tidak jadi. Tidak jadi kejadian ini, barakallahu fikum. Mereka baru mau melakukannya, baru mengutarakannya bahwa mereka akan ini dan itu, langsung sudah dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Angkar alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghalladha alaihim wa hamma wa hum sahabah. Beliau berkata keras terhadap sahabatnya. Fa kaifa bi ghairihim min mutaakhiri al-qurun alladziina tajawazul hududa fil qulubi wat-ta'ab wat-tatarruf. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang belakangan yang memang mereka berlebih-lebihan, melampaui batas gulu. Amma fit tasahul wal muyu'ah fadinullahi jalla wa ala wasatun wa'tidal au fi mat at-tasahul, atau generasi-generasi yang terlalu menggampang-gampangkan agama, artinya menterlantarkan agama, salat juga enggak, puasa juga enggak, ini juga enggak, pokoknya enggak. Muyu'ah, tasahul muyu'ah fadinullahi jalla wa ala wasatun wa'tidal, agama Allah ini wasat, pertengahan. Wasiratun mustaqim, jalan yang lurus. Laisa fihi masyaqqatun 'alan nufus, tidak ada keberatan dalam jiwa. Wa laisa fihi tasahul wa dhiya', dan juga bukan apa? Menggampang-gampangkan dan menterlantarkan agama ini. Wa innama huwa dinun samhun, akan tetapi Islam ini agama yang sangat samh. Tabarakallahu fikum. Lapang. Wa ma ja'al 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan kalian di atas agama ini kesusahan. Allahu azza wa jalla la yuridu an yaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesusahan atas kalian. Fadinu laysa fi haraj. Agama ini bukan kesusahan dan bukan untuk menyusahkan kalian dengan agama ini. Wala tashaddud wala gulu, tidak berlebihan, tidak keterlaluan. Kama annahu laysa fi tasahul. Demikian juga tidak ada pada agama ini tasahul, terlalu menggampang-gampangkan, menterlantarkan, membiarkan agama tidak dijalankan. Wa innama huwa wasatun bainal at-tarafain. Akan tetapi agama Rasulullah adalah pertengahan antara dua kondisi yang ekstrim ini, berlebihan dan mengurang-urangi. Hadhihi millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inilah agama Rasulullah, al-i'tidalu daiman wa abadan, pertengahan terus menerus. Wala yabqal insanu ala dini illa bihadhihi tariqah, dan tidak akan langgeng manusia ini kecuali di atas jalan ini. Lanahu idza tasahala kharja 'anil din. Karena kapan dia menggampang-gampangkan, dia akan keluar dari agama ini, meninggalkan agama. Wa idza tasyaddada kharaja 'anil din. Aidha, kalau dia berlebihan juga, dia akan keluar dari agama ini, sama seperti keluarnya apa? Orang Khawarij dari agama ini. Yang mengurang-urangi akan keluar, yang berlebihan juga akan keluar. Subhanallah. Lianahu idza tasahala kharaja min ad-din. Wa idza tasyaddada kharaja min ad-din aidha. Wala yathbutu illa idza kana ala al-wasatiyah wal-i'tidal, dan dia tidak akan kokoh kecuali di atas al-wasatiyah, pertengahan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami bab ini masyaallah. Baik. Al-i'tidal bil ibadah. Berlaku pertengahan sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, make sure la ilaha illallah.